Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyya afdal al-lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ashabil karamat. ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد إخواني وأخواتي في الله أيها المشاهدون الكرام والمستمعون الأحباء para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja الحمد لله في هذه الليلة نلتقي في تعليم اللغة العربية. Malam ini kita bertemu dalam kajian yaitu تعليم اللغة العربية, pembelajaran bahasa Arab. ولقد وصلنا إلى الدرس الأخير من المجلد الثالث. Kita sudah sampai di pelajaran terakhir di jilid yang ketiga. Ala wa huwa ad-dars as-sabi' ashara, yaitu pelajaran yang ke-17. Wa qara'na kadzalika hadha an-nass, kita sudah baca nas ini marrat wa marrat. Wa bada'na fil usbu'il madhi aw ba'd fil usbu'ain al-madiyain, yaitu 2 pekan yang lalu. Bimuraja'atil qawa'in nahwiyah allati akhadhtumuha, memuraja'ah kaedah-kaedah nahwu yang sudah antum pelajari. Wa bada'ni, baru kita mulai ya. InsyaAllah fi hadhil laylah nuwasil, kita lanjutkan hadhil muraja'ah. Muraja'ah ini sebagaimana biasa saya akan tanya beberapa kaedah yang ada di kitab ini. Taib, kita langsung saja selesan ya. Ya, persilakan kepada antum baik pemirsa TV Raja maupun pendengar Radio Raja untuk membaca nas kembali. Nanti insya Allah saya akan mencoba untuk menanyakan tentang kaedah sebagai muraja. Fadhala Syekh Ihsan. Tayyib, jazakumullah khair atas waktu dan penghantar. Kita berikan langsung kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk berinteraksi secara langsung. Dan bagi Anda yang belum memiliki buku panduan yang kita bahas, kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, kami akan tampilkan di layar televisi Anda. Dan silakan di 0218236543, baik pendengar dan pemirsa Raja TV, ikhwan dan akhwat. Kami berikan kesempatan via telepon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Ian di Kalimantan Selatan. Taib, masya Allah. Ahlan Pak Ian di Kalimantan Selatan. Silakan. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya Pak Ian. Iya. Terkebahalukum. Tidak ada kitabnya, Tad. Oh, enggak ada kitabnya. Taib, mungkin bisa dilihat ya di syasyah, di layar. Dari min al-awwal. Tapi ikra min al-awwal. Ad-darsus sabi'asara. Iya. Kaifa asbahtum ya ikhwanu? Iya. Asbahna bi khairin. Walhamdulillah. Wa kaifa asbahta anta ya ustazu? Iya. Al-mudarris bi khairin. Ahmaduhu wa ashka wa ashkuruhu. Naam. Atfi'a anwara ya idrisu fala hajata ilaihal an. Naam. Atini waraqatul ghiabi ya Yaqubu. Naam. Taib. Ya. Taib yakfi. Ya, sudah cukup ya. Coba kita ulang kembali. Kemarin apa kedudukan kaifa di sini? Itu kaifa itu istifham. Taib wa istifham. Taib kedudukan dalam kalimat sebagai apa? Sebagai maf'ul bi muqaddam. Maf'ul bi muqaddam, mana fi'ilnya? Fi'ilnya asbahtum. Asbahtum itu asbahta. Apakah fi'il asbah membutuhkan maf'ul bi? Maaf, salah. Itu sebagai isim. Isim apa? Isim kana yang didahulukan. Isim kana, isim asbah itu isim kana. Asbah itu saudara-saudara kana. Oh, jadi berarti bukan isim kana, berarti isim asbaha. Iya. Isim asbaha. Taib, khabarnya mana? Khabarnya asbahtum, asbahtum. Mm-hmm. Oh, bukan kata itu khabar daripada asbahtum, kaifa. Oh iya, betul. Jadi kaifa itu bukan isim tapi apa? Khabar kaifa, khabar asbaha. Iya. Muqaddam dulukan, wajib dulu. Kenapa diwajib dulukan? Sebab istifham dah. Istifham sahih, jahit. Nah, kemudian mana isim asbahanya? Itu ada tersimpan dhamir tum. Bukan tersimpan ya, justru dhamirnya dhamir baris, nyata dhamirnya. Iya, dhamir baris mutasil. Iya, itu tum itu dhamir mutasilnya. Iya. Ya. Kemudian apakah masih ingat tentang munada ya ikhwanu? Kalau ya munada itu, kalau ikhwanu itu munada mufrad. Munada mufrad. Iya. Apa maksud munada mufrad di situ? Dia tidak mudaf. Tidak mudaf. Iya. Mabninya ala dhammi. Mabni ala dhammi. Iya. Ya. Taib, apakah dia isim alam? Ia merupakan daripada isim alam dat. Ikhwanu isim alam? Isim alam. Apakah dia nama? Oh, bukan. Asmaul Hamzah. Hah? Asmaul Hamzah. Wa ya'buka wa huka itu. Ini kan ikhwan, bukan akhu. Oh, ikhwan. Iya. Ikhwan itu mufrad atau jamak? Ikhwanu, wahai saudara-saudara. Mufrad itu kan? Mufrad. Ya. Jamaknya apa? Kalau ikhwan mufrad. Ya. Ikhwan non. Kalau akhun mufrad. Ah, akhun mufrad. Jamaknya? Jamaknya enggak tahu tak apa itu jamaknya tak. Nah, itu jamak itu. Ikhwan itu jamak. Oh, jamak. Iya. Jamak taksir pada akhun. Jadi akhun itu ada dua jamak taksir. Yang pertama ikhwatun, yang kedua ikhwanun. Kedua-duanya jamak taksir. Ya, ikhwatun wa ikhwanun. Tapi kalau mesananya tak gimana? Kalau mesananya akhawani. Oh, akhawani. Oh iya, akhun akhawani. Hamzanya fathah. Oh, hamzanya fathah. Kemudian kha-nya fathah. Akha, akhawani. Kalau ini ikhwa. Hamzah kasrah, kha-nya sukun. Kha-nya disukunkan. Oh iya, beda. Oh, ada yeah. Ya. Iya, betul. Memang kalau tidak ada harak, kalau tidak dikasih hamzah di bawah, itu bisa dibaca dua itu. Bisa akhawan, bisa ikhwan. Iya. Ini ikhwan itu apa jamak ya? Iya ya. Nah, ini bukan isim alam tapi disebut apa? Nakirah maqsuda. Oh, nakirah maqsuda. Iya, nakirah maqsuda. Ya, makanya dia mabni ala ma yurfa'u bih. Mabni ala ma yurfa'u bih. Jadi dia mabni di atas tanda rafa'nya. Tanda rafa'. Ya, kalau tanda rafa'nya dhammah, dhammah. Kalau tanda rafa'nya apa? Waw, dia waw. Kalau alif, ya alif. Di sini apa tanda rafa'nya? Dhamma. Dhamma. Ya. Ikhwanun. Jadi ikhwanu. Tidak ditanwinkan. Ya ikhwanu. Kena mabni. Tapi dia juga termasuk asal hamzah ini kan? Oh enggak. Bukan. Yang ya abu kawa huka itu. Bukan. Bukan. Bukan. Waw itu waw asli. bukan tanda i'rab. Kalau tanda i'rab di Asmaul Khamsah itu wawnya bukan waw asli. Akhun, akhuka, akhaka, akhika. Dia berubah. Paham ini? Tandanya itu mufrad aja Bang Tat, bukan musanna, bukan jamak. Kalau dimasuki amnada itu gimana? Sebentar ya. Ya. Kalau dia mufrad itu akhun ya. Ya. Ini akhun. Akhun ini sebetulnya bukan dua huruf. Ya. Ada huruf yang ketiga yang dibuang. Asalnya adalah akhawun. Ini asalnya. Akhawun. Iya, makanya ini huruf aslinya. Cuma wun dhammah itu berat. Makanya dia dibuang huruf wawunya. Iya. Takhfifan. Ini huruf asli. Akhawun. Sudah, makanya ketika dia musanna itu wawnya nampak kembali. Makanya ketika musanna apa? Ketika musanna akhawani, wawnya muncul kembali. Ini dia, wa akhawani. Akhawani, iya. Iya, ini waw aslinya ini dia. Nah, muncul kembali. Demikian juga ketika jamak, ikhwah. Ikhwatun, wawnya muncul kembali. Atau jamaknya apa? Ikhwanun ya. Ikhwan. Iya, ini musanna. Kalau ini musan? Ini musanna. Kalau ini apa? Jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Iya, jamak taksir. Nah, ini asal akhawun. Akhawun, kena berat jadi akhun. Iya. Iya. Sama dengan abun. Abun itu asalnya apa? Abahun. Abaun. Iya, kalau isim mufrad, isim mu'rab tidak ada dua huruf. Iya. Itu tiga huruf, minimal tiga huruf. Jadi ini makanya asal akhawun, abaun. Makanya abaun ketika musanna abawani, wawnya muncul kembali. Iya. Iya. Makanya nih, jadi waw ikhwanun, waw ini bukan waw apa? Akhuka. Beda. Ini enggak sama waw ini dengan waw ini. Waw ini bukan waw asli. Waw ini apa? Tanda i'rab Asmaul Khamsah. Oh, jadi penjelasan itu sama akun sama abun itu ya, Ustaz. Kenapa? Iya. Abun abuka kan? Iya. Tapi waw-nya bukan waw asli, ini waw tanda i'rab. Oh, tanda i'rab itu. Iya, marfu bil waw, tarafatnya waw. Makanya ketika masuknya apa? Berubah jadi alif. Iya. Abaka apa? Akhaka. Iya. Ini apa? Aba abaka. Kemudian kalau jar akhi, akhika pakai ya. Ini abika. Abika. Nah, ini tanda i'rab alif, waw, alif, ya. Ini tanda i'rab bagi Asmaul Khamsah. Jadi kalau asal kalimat abun itu apa, Tat? Abun. Iya. Iya, asal kalimatnya. Abun, asalnya abaun. Oh, ada wawunya juga. Ada, iya. Abaun, abun. Asalnya apa? Asalnya abaun. Abaun. Iya, itu asalnya. Ada waw, dibuang wawunya jadi abun. Ada waw juga ya. Oh iya, makanya ketika musanna nampak abawani ketika musanna. Abawani. Itu musanna. Oh iya. Ini wawnya nampak kembali wawnya. Abawani ini musanna. Abawani, abawaini. Kalau pakai waw pakai apa? Pakai alif dan pakai apa? Ya. Ya. Musanna marfu bil alif dan mansub dan majrur pakai apa? Pakai. Ya. Pakai ya. Iya kan? Musanna kan gitu kan? Ya. Musanna tanda rafatnya alif, tanda mansub dan ikas yajarnya ya abawaini. Iya. Oh, jadi nampak ya huruf asalnya ya, Tat. Iya, itu asalnya ada waw abun, asalnya ada waw abawun karena dia berat dibuang hurufnya jadi abun. Iya. Iya. Paham ini? Iya, paham. Iya. Nah, kalau dia masuk ya nida, ya aku. Kalau dia apa? Enggak mabni al-dham, ya aku. Kalau satu orang, ya aku. Aku. Oh, ya jadi... aku. Iya. Ini namanya apa? Nakira maksuda. Ya aku. Nakira maksudah. Maksudah. Jadi ya, tidak dirapak. Jadi tidak dimatain lagi ya, Tad. Gimana? Tidak ditanwin lagi kalau. Oh enggak. Ya. Kenapa begini? Enggak tanwin, bukan ya akun. Iya. Soalnya mabni tidak ditanwin lagi, kalau mabni hukumnya enggak tanwin. Iya, mabni ala dham tidak ditanwinkan. Iya. Ya. Paling ada ya akhan. Kalau ya akhan itu nakirah ghair maksudah. Nakirah ghair maksudah ya akhan, ya rajulan, ya ya masyian, itu nakirah ghair maksudah. Dia mansub ala mayun sabawi, dia mansub. Tanda nasabnya adalah tergantung tanda nasabnya apa? Kalau tanda nasabnya fathah, berarti apa? Dia mansub dengan fathah. Ya, itu ya akhan. Itu ghair maksudah. Di sini adalah maksudah. Ya aku, wahai saudara, saudara yang saya inginkan, saudara yang saya maksud. Ya. Ini satu orang. Kalau dua orang, ya akhawani. Ini, ya akhawani. Ya akhawani. Dua orang. Baik, terputus ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah di Bapak, siapa tadi ya? Pak Ian. Pak Ian ya cukup menguasai dia. Banyak kaidah yang dikuasai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, Pak Ian di Kalimantan. Dan mohon maaf sambungan teleponnya terputus Bapak. Bisa menghubungi kembali silahkan. Dan juga alhamdulillah ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan munada ya. Harfu nida dan munada, dan memang ada munada maksudah dan ghairu maksudah ya, insyaallah. Baik, penjelasan secara terperinci bisa disampaikan nanti pada sambil kita simak dengan telepon-telepon berikutnya di 0218236543. Dan secara khusus harfu nida sudah dijelaskan di jilid yang kedua. Anda bisa merojahkan kembali atau bisa menyimak kembali rekaman-rekaman dari jilid kedua yang sudah kita bahas dan masih perjalanan pembahasannya bersama Ustaz Hamzah Abbas di setiap Kamis malam. Baik, kita terima telepon yang kedua. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Ya. Baik. Barakallahu fiik ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Ya, mohon bimbingannya Ustaz. Oh iya, iya. Puasa ini. Ya, memang harus sering-sering diulang-ulang, sering-sering dimurajaah. Makanya di sini saya sengaja untuk mengasih porsi untuk memurajaah kaidah-kaidah yang telah lalu. Sebab kalau tidak murajaah sepertinya apa? Tidak pernah belajar begitu. Kan sayang ya. Sayang kita sudah pelajari kemudian hilang begitu saja. Jadi perlu ada waktu untuk kita merajah. Taib nam tafadhali ya Umar Abdullah. Dari mana? Dari awal juga boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta susabi'u atasabi asyara. Iya. Au tarisu. Kaifa asbahtum ya ikhwanu. Asbahna bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa asbahta anta ya ustazu bi khairin ahmadu wa ashkuruhu. Akfi il anwara ya idrisu pala hajata ilaihal ana. Aqtini wa rakotil yabi ya Ya'qubu. Ahiyadhi lam yahduru. Lam yahdur Utsman. Lam yahdur Utsmanul yauma fa'inahu musabun fi isalin syadidin. Iya, taib. Nah, asbahna bi khairin walhamdulillah. Baik, asbahna bi khairin. Coba bisa di-i'rab ini, bagaimana cara mi'rab ini menguraikan jabatan kata? Asbahna. Asbaha. Mubtada, mubtadaun. Kenapa mubtada? Ini kan fi'il. Fi'il. Iya. Asbahna cuma fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il asbaha mazi mudhari. Fi'il mudhari. Asbaha mazi fa'il mazi. Fi'il madhi. Apa tanda fi'il madhi di situ? Fathah. Fathah. Di mana fathahnya? Sukun Ustaz. Iya, asbahna, iya. Karena kebetulan dhamir nun dhamir sebelumnya sukun, ya itu apa? Fi'il madhi, ya. Betul. Asbahani fi'il apa? Termasuk min akhawatikana. Akhawatikana. Iya kan? Iya. Jadi bagaimana cara mi'rabnya? Asbaha. Asbahna. Asbahna fi'ilun madhiyun. Mabniun ala sukun. Kenapa fi'ilun madhiyun? Mana boleh pakai iya, iyanya apa muncul. Asbah. Fi'ilun madhin, enggak boleh madhiyun. Fi'ilun madhin. Iya. Asbahna fi'ilun madhin. Fi'ilun madhin. Min af'alin nasikha. Min af'alin nasikha. Iya kan? Iya. Iya. Atau asbahna fi'ilun nasikh min akhawatikana. Au asbahna fi'ilun nasikh. Fi'ilun. Fi'ilun nasikhun min akhawatikana. Fi'ilun nasikhun. Akhawatukana. Min akhawatikana. Akhawatikana. Yeah. Tarfa'ul isma. Tarfa'ul isma. Wa tansibul khabar. Iya. Taib. Kemudian. Na. Na. Domirun. Mutasilun. Mabniun. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Fi mahalli raf'in. Fi raf'in. Takfiru ala. Nahnu. Ismu asbaha. Ismu asbaha. Iya kan? Ismu asbaha ya. Nah, terus ba al ba'u. Ba'u. Harfu jarin. Harfu jarin. Harfu jarin. Nah. Alamat jarihi. Dia mabni, enggak pakai alamat jari. Harfu jarin mabniun alal kasri. Al kasri. Al-Kasri. Ya kan, bi kan? Ya, ya. Harfu jarin. Mabniun al-Kasri. Al-Kasri. Ya. Khairin. Khairin. Ismun majrurun bilba. Pengalamatu jarihi. Kasratun zahiratun fi akhiri. Fi akhiri. Ya. Kemudian. Wa shibhul jumlah. Wa shibhul jumlah. Al-jar wal majrur. Al-Majrur. Fi mahalli nasbin. Khabar asbaha. Khabar asbaha. Iya. Taib kemudian. A'tini waraqatal ghiyabi ya Ya'kubu. Di sini. A'tini. Taib. Ini fi'il apa a'tini ni? Fi'il amr Ustaz. Amr. Taib. Amr. Amr itu mu'rab atau mabni? Mabni. Fi'il ya. Jadi setiap fi'il amar itu mabni. Semua fi'il amar mabni. Dan semua fi'il madhi mabni permanen ya. Taib mabni. Apa tanda binanya di situ? A'tini. Iya. Ya, ya. Tanda ya. Kasrah. Mana kasrah? A'ti. Oh ya, jadi ada fi'il kasrah. Ada tandanya. Kasrah itu mukotaratun satah. Kok kasrah? A'ti. Mana ada fi'il kasrah? A'ti. Mansub. Kalau istilah mansub itu mu'rab, tidak ada untuk yang mabni itu istilah mansub marfu. Itu untuk mu'rab. Kalau mabni enggak ada istilah itu. Baik, sekarang a'tini itu fi'il amar. Apa fi'il madinya? Fi'il madinya a'ti. Coba kita lihat dulu. Biar tahu tanda i'rabnya. Itu tanda binanya kalau dia fi'il madhi dan fi'il amar. A'ta. Baik, jayid, ahsan. A'ta. Ada alifnya? A'ta. Yeah. Anti tu syahid tilfaz. Lihat mau tulis fi'il naqis. Maaf. Fi'il naqis sahih, fi'il naqis. A'ta. Fi'il naqis. A'ta ya. Yeah. Di akhir alif apa? Alif. Alif. Alif maksurah ni. Jadi a'ta itu fi'il madhi mabni al-fathah al-muqaddara 'ala al-alif. Jadi alif ini tidak bisa diharakatkan fathah. Ya. Maka apa? Dikatakan litta'adzur udzur. Baik, kemudian mudhari'nya apa? A'ta yu. Ya. A'ta yu. Mesti dhamma karena dia karena dia fi'il apa? Mazid bi harfin wahid. A'ta af'ala yu. Mudhari'nya mesti dhamma. Yu. Yu'ti. Nah ini yu'ti, ini fi'il mudhari. Marfu, dan rafanya apa? Dhammatun muqaddaratun alal ya. Di sini ya. Dari mana tahu ya? Karena sebelumnya kasrah. Ini. Ya. Kalau ini alif, sebelumnya fathah. Makanya alif, alif maksurah. Nah ini yu'ti, ini fi'il mudhari. Marfu ala terfi dhammatun muqaddaratun alal ya. Mana amin zuhuriha terhalang menampakkan dhamma. Kenapa? As-siqal. Kenapa berat? Siqal. Istilahnya siqal. Kerana ini ta'adzur, ini siqal. Bedanya apa? Kalau ini tidak bisa nampakkan sama sekali harakatnya. Baik fathah dhamma. Tidak bisa. Kalau sini masih bisa diharakatkan dhamma dan dhamma. Masih bisa. Yu'tiyu. Ya kan? Cuma berat. Ya. Maka tidak diharakatkan. Ditakdirkan. Ditetapkan ada dhamma di atas ya. Yu'ti. Nah, sekarang coba bikin fi'il amarnya daripada yu'ti. Bagaimana? Buang huruf apa? Buang huruf. Huruf mudhara'nya dibuang. Ya. Ya atau ta, terserah. Kemudian tentu tulisan ainnya bukan begini lagi. Ainnya kalau sudah di awal seperti ini. Nah. Sudah? Iya. Tadi apa? Ya dibuang. Nah, bisa dibuat, bisa dibaca? Tidak bisa. Tidak bisa. Kembalikan hamzah yang ada di fi'il madinya. Ini hamzah qata. A'ti. Kau apa lagi? A'ti. Nah, kemudian ini fi'il mu'tal akhir kan? Mu'tal akhir. Dibuang huruf illatnya. Ya, jadi kalau mu'tal akhir atau fi'il manqus. Jadi ketika fi'il amarnya apa? Dibuang huruf illatnya. Paham? Ya, Ustaz. Jadi ini jenis a'ti. A'ti. A'ti. Fi'il amar mabni ala mabni ala apa? A'ti fi'lun fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah. Iya. Ya, di bawah huruf illahnya. Paham? La halu harfi illah. Iya. Kemudian masukkan tambahkan apa? Ya mutakallim. Sebagai objek dhamir ati a'ti berikan aku. Nah, masukkan ya aku, berikan aku itu maknanya. Bagaimana jadinya? Tambah nun wiqayah. Nah, masukkan nun wiqayah. Kalau sudah ada, perhatikan, kalau sudah ya mutakallim masuk, maka harus masuk nun wiqayah. Masuk nun wiqayah. Jadi di sini masukkan nun wiqayah itu tuh. Nun wiqayah itu berarti kasrah. Kenapa kasrah? Karena ianya sukun. Iya, kan ya? Karena ia sesuainya kasrah. Maka nun wiqayahnya kasrah. Jadi apa? A'tini. Ini nun tadi. A, ini nun. Nun tadi ini nih. A'tini. Ini ya mutakallim. Nah. Jadi tanda binanya tetap. Apa namanya? Hadf harf illah. Dibuang huruf illatnya sini. Ini dia. Dibuang. Jadi, a'tini fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harf illah. Paham? Wawal ya. Terus. Jadi, a'tini. A'tini fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harf illah. Wa fa'iluhu? Wa fa'iluhu. Dhamirun? Jamirun mustatirun wujuban takdiruhu takdirun anta ko ana anta Iya, ini kan mukhatab. Iya. Iya. Kemudian nun. An-nun nunul wiqaya. Nah, nun wiqaya mabni al kasri la mahallalaha min i'rab. La mahallalaha min i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab ini. Arti tidak ada jabatan kata dalam kalimat. La mahallalaha min i'rab. Kemudian al ya'u. Ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Fi mahalli nasbin. Iya. Jelaslah masa rafa enggak ada ya mutakallim itu sebagai rafa. Maf'ul bi. Iya. Kalau marfu itu ana, ini dia. Kalau dhamir untuk dhamir rafa ana. Iya. Kalau ini untuk apa? Objek atau untuk isim yang majrur, iya, pakai iya. Ini kalau untuk subjek mubtada, nah ini pakai ana. Jadi al-ya dham, ya apa? Ya'u mutakallim dhamirun mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih awal. Iya, karena a'ta itu kan butuh apa? Butuh dua objek. Iya, butuh dua objek. Paham? Yansib a'ta itu yansibu maf'ulain, menasabkan dua maf'ul atau menasabkan dua apa? Objek. Jadi a'ti, jadi berikan kepada saya. Nah, sesuatu diberikan itulah objek yang kedua. Saya yang diberikan adalah objek pertama. Objek kedua adalah sesuatu yang diberikan, itulah objek yang kedua. Maf'ul yang kedua. Nah, coba perhatikan di sini. A'tini waraqatal ghiyabi ya Ya'qubu. Mana maf'ul yang kedua? Waraqata. Yaitu maf'ul kedua. Jadi, a'tini, berikan kepada saya ini maf'ul yang pertama. Apa yang diberikan? Waraqatal ghiyab. Waraqa. Ya. Itu absensi. Waraqatal ghiyab itu absensi. Paham? Buku absen. Ya, ya. Jadi waraqatu maf'ul tsani, maf'ul mafusani mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhir wa huwa mudaf fi akhiri wa huwa al-ghiyabi al-ghiyabi mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Kemudian ya Ya'qub. Ya'qub ini munada, ya, munada. Apa hukum di situ? Mabni atau bukan? Marfu, Ustaz. Marfu. Gitu bagaimana bacaannya? Ya'qubu. Ya'qubun. Ya'qubu. Nah. Ya'qubu. Mabni. Iya. Mabni. Ini mabni. Kita harus ulang kembali ya masalah munada ini. Munada itu mabni pertama kalau dia isim alam mufrad. Pengerti mufrad adalah dia bukan mudhaf. Itu berarti mufrad di situ. Jadi kalau dia isim alam mufrad, artinya isim alamnya bukan idhafa, maka mabni ala dham. Iya, ya Ya'qubu, ya Muhammadu, ya Salihu. Iya. Ya Zainabu, ya Fatimatu. Itu alam mufrad, arti alam yang bukan alam murakkab. Kemudian demikian juga apa? Nakira maksudah. Nakira maksudah yang bukan isim alam. Rajulun, iya kan? Waladun, itu kan nakira tuh. Nah, kalau dijadikan munada, kemudian dia munadanya apa? Di nakira tapi itu yang dimaksud, maka dia mabni. Mabni alama yurfa'u bi. Mabni dengan alamat tanda rafa'nya. Kalau tanda rafa'nya dhamma, berarti alat dhamma. Ya waladu. Ya. Ya salihu. Ya zaidu. Maafkan. Ya waladu. Kemudian ya mudarrisu. Itu nakira maksudah. Bukan isim alam ya. Isim alam masuk yang pertama tadi, mufrad. Kalau ya zaidu itu masuk isim alam. Jadi waladun, ya waladu. Rajulun, ya rajulu. Bintun, ya bintu. Itu nakira maksudah. Nah, kemudian kalau dia mau apa, munadanya mudhaf, maka dia mansub, bukan mabni. Mansub ala ma yunsabu bih. dia mansub sesuai tanda nasabnya. Kalau tanda nasabnya fathah, ya mansub al-fathah. Abdullah, Abdallah. Kan abda kan Abdallah. Ya berarti apa? Ya Abdallah. Ya. Itu munada mudhaf. Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Abu Bakar, ya Aba Bakar. Berarti tanda nasabnya alif kena min asmal khamsah. Ya Aba Bakrin, itu kan mudhaf ya. Aba. Saifullah, ya Saifullah. Ya Saif, ya Saifuddin, ya Saifuddin. Ya, mansub itu bil fathah, itu yang munada. Demikian juga kalau munadanya nakira ghairu maqsuda, nakira ghairu maqsuda, dia tidak tertentu arti siapa saja, maka dia mansub ala majun sabubi. Dia juga mansub tanda nasabnya ala sesuai dengan tanda kalimat itu sendiri. Waladun mansubnya waladan, ya, fathah kan, jadi ya waladan. Ya rajulan, berarti apa? Yang dipanggil itu siapa saja, tidak tertentu orangnya. Ya waladan, wahai anak. Eh nak, siapa saja di antara mereka. Itu namanya nakira ghair maksuda. Nakira saja, nakira ghair maksuda. Ghair maksuda, yang tidak dimaksud, arti siapa saja. Ya waladan, ya rajulan, ya masyian, eh yang berjalan. Ya. Siapa saja yang di antara yang berjalan itu, tidak tentu orangnya. Nah, tapi kalau maksuda, tertentu. Ya waladu, berarti apa? Anak yang kita inginkan di antara sekian banyak anak yang kita panggil. Jadi anak yang tertentu. Umpamanya di situ ada anaknya apa yang gemuk. Karena kita tidak tahu namanya. Kalau kita tahu namanya, panggil aja namanya langsung. Karena kita tidak tahu maknanya. Nah, sedangkan yang kita maksud adalah anak yang gemuk, maka panggil ya waladu, ya gulamu, atau ya rajulu. Kalau dia orang sudah dewasa, ya rajulu. Berarti apa? Yang diinginkan oleh yang manggil adalah tertentu orangnya, tidak umum. Nah, itulah nakira maksuda. Berbeda kalau nakira ghair maksuda, berarti apa? Ketika dipanggil, berarti yang diminta adalah siapa saja di antara yang ada situ, tidak tertentu orangnya. Nah, ini perlu dimerajakan. Taib, jazakillah khairan. Nah, masya Allah terputus langsung. Baik, jazakallah khair Mu'abdillah di Solo. Barakallahu fik. Dan ini mengingatkan kita beberapa bahasan dari fi'il nasikh ya saudara, karena dan saudara-saudaranya. Mm-mm. Yang termasuk di dalamnya asbaha, yeah. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Mu'abdillah di 0218236543. Silakan, masih di jilid yang ketiga, pembahasan terkait dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam nas ya, dalam bacaan ya, awal dari pembahasan jilid ketiga pelajaran ke-17. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543 bagi pendengar Roja dan pemirsa Roja TV. Silakan bagi khonum pun akhwat. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Iya. Terus. Syafahu Allah ba'da tahjil Ismail. Ghaibina. Atiha murakiba fa innahu yuridu hal ana di amrin ma. Iya. Taib, yakfi, yakfi, cukup. Ya. Taib, ha hiya dhi. Ha hiya dhi. Ini sudah pernah disinggung beberapa pelajaran yang lalu. Ya. Ha hiya dhi. Sama ha ana dha. Ya kan? Ha huwa dha. Ha ana dha. Ha hiya dhi. Ya. Iya. Ha ini ha apa namanya? Itu isim isyarah, Ustaz. Mana isim isyarahnya? Oh. Hada. Mana hada di situ? Dipisah itu Ustaz, di tengah-tengahnya dimasukkan domir. Domir. Iya, asalnya Bang. Hada hiya. Hadhihi. Ha, oh iya. Iya, zi. Jadi ada hadhihi atau zi itu untuk muannas. Hada. Huwa. Iya. Hadhihi. Iya. Kalau zi isim isyarat untuk muannas. Zi iya. Pakai ya atau pakai ha, hadhihi. Masuk ha, hadhihi, ha itu litanbih ya. Iya. Ha itu litanbih. Jadi hadhihi. Hadhihi. Iya. Hadhihi. Kemudian masuk dhamir hiya, maka hanya dipisah dengan isim isyaratnya halitanbiyah. Ha hiya dhi. Iya. Iya, ha huwa dha. Kalau dia mudzakkar, ha huwa dha. Hadza. Kalau muannas hadhihi atau hadhi pakai ya. Itu untuk muannas. Oh iya. Hadhi. Iya. Kemudian ada huwa hadhi. Iya. Ada huwa hahiyadi. Ha huwa dha. Ha huwa dha. Ha hiya dhi. Iya. Baik. Ya. Jadi ha ini apa? Litanbih. Ha harfu tanbih namanya. Harfu tanbih. Tanbih, iya. Mengingatkan. Taib kemudian hiya. Jadi apa ini? Ha hiya dhi. Hiya jadi apa? Ya maksudnya jadi apa? Maksudnya kedudukannya, Ustaz? Iya, kedudukannya. Ini jumlah atau bukan? Itu pertanyaan dulu lah. Iya. Hahiyadi. Itu jumlah, Ustaz. Jumlah apa? Hahiyadi. Jumlah ismiyah. Ismiyah. Karena jumlah cuma dua, ismiyah atau fi'liyah. Enggak ada yang jumlah yang ketiga. Iya. Baik, jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya, mana khabarnya? Ha mubtada. Ha itu bukan isim, ha itu harfu tanbih. Oh iya. Huruf tidak bisa jadi mubtada. Huruf. Iya, Ustaz. Nah, hiya itulah mubtada. Hiya itu dhamir. Dhamir ghaib, ghaibah, dhamir ghaibah itu hiya. Iya, betul. Jadi hiya itulah apa mubtadanya. Mana khabarnya? Zi. Zi. Bagaimana cara mengi'rabnya? Hiya. Ha. Oh, ha ya di iya, ha harfu tanbih. Ha harfu tanbih. Taib. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Iya kan, mabniun. Alif kan sukun itu. Iya betul. Ala sukun la mahallalaha min i'rab. Tidak ada tidak ada baginya tempat i'rab. Arti tidak ada kedudukan dalam kalimat. La kedudukan alal i'rab. La mahallalaha. La mahallalaha. La mahallaha alal i'rab. La mahallaha alal i'rab. Iya. Iya, Ustaz. Hiya dhamirun munfasilun. Iya, dhamirun munfasilun mabniyun ala fath. Iya. Ala fathhi. Fathhi. Mabniyun ala fathhi. Mubtada. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in mubtada. Iya. Iya. Zi ismun isyarah. Isyarah. Mabniun ala kasri. Kenapa kasri? Di akhir kan ya itu. Oh. Di. Ya zi ada di akhir ya kan? Ya. Ada akhirnya ada ya, tapi bunyinya asra, Ustaz. Bukan zi, bukan zi. Zi aja, zi. Zalnya kasra. Oh iya. Yang bukan di-nya ya betul Ustaz. Bukan. Itu zal dengan ya itu satu kesatuan, enggak bisa dipisah. Iya. Itu isim isyara. Ya, jadi mabniun ala sukun. Ala sukun. Ya kan ianya sukun di. Ya. Di ismun isyara mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in. Raf'in khabar. Khabar mubtada. Khabar mubtada. Iya, khabar mubtada. Nah itu dia. Taib lam yahdur. Ya. Kenapa berbaris sukun itu? Ya. Karena lam memang menjazamkan. Menjazamkan, berarti tanda jazamnya sukun ya, betul. Namanya lam. Usmanu. Usmanu. Usmanun atau Usmanu? Usmanu. Boleh bertanwin? Usmanul. Boleh bertanwin? Tidak. Isim apa namanya ini? Layan sarif. Jadi ismul ladzi layan sarif. Nah, apa ilatnya sehingga dia tidak boleh bertanwin? Nomor satu, dia isim alam. Alamiah. Yang kedua? Dua, dia mufrad. Mufrad? Oh, ini berakhir alif nun. Iya. Ziyada alif nun. Iya. Iya. Ziyada alif dan nun. Nun. Jadi Utsmanu itu alif dan itu huruf zaidah itu, bukan huruf asli. Asalnya Athuma. Ya. Jadi Utsmanu. Jadi ini ismul ladzina sarif lahu illatain. Dia punya dua illatnya, lahu illatani. Yang pertama. Iya, yang pertama alamiah, yang kedua ziyadah alif wan nun. Iya. Sehingga enggak boleh bertanwin. Ya. Taif lam yahdhur Utsmanul yauma. Al yauma sebagai apa? Itu sebagai zaraf. Zaraf, zaraf apa? Zaraf zaman. Zaman. Mansub atau mabni? Mansub. Mansub. Taif dan nasabnya fathah ya. Iya. Iya, al yauma. Fa innahu musabun bi ishalin syadidin. Iya. Fa innahu musabun. Musabun jadi apa di sini? Musabun fa innahu maksudnya kedudukannya. Iya jelas kedudukannya. Ini andunya inna, khabarnya inna. Khabar inna. Khabar inna. Isim innanya mana? Isim innahu. Hu. Iya alha. Iya ha, al namanya alha. Iya alha. Alha itu lebih isim innanya. Fi mahali nasab. Iya ini mansub. Iya. Yang khabarnya marfu. Iya, khabarnya marfu. Iya. Ya. Syadidin sebagai apa? Syadidin? Iya. Bi'ishalin? Syadidin. Itu na'at. Na'at, iya, betul. Iya. Taib, syafahullahu. Syafahullahu. Ini bentuk doa. Iya. Bentuk doa. Syafah ini fi'il apa ini? Syafa itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Iya. Ma fi'il madhi. Mabni alaf alaf. Mabni alaf eh. Mabni Ustaz. Iya mabni alal. Apa tanda binanya? Fathah. Mana fathahnya? Alal alif. Alif. Iya betul. Mana amin zuhur ya at-ta'adzur. Ya enggak bisa dinampakkan alifnya. Kerana apa? Fathahnya. At-ta'adzur. Kerana di Arab alif. Alif enggak bisa kasih harakat dia. At-ta'adzur. Fi maksur ya Ustaz. Fi'il maksur. Fi'il manqus atau maksur. Di sini maksur. Fi'il apa ini? Di sini maksur. Maksur. Karena di depannya ada huruf alif. Huruf alif. Tapi tidak dikatakan fi'il maksur. Ini apa? Fi'il naqis. Oh iya. Karena ada istilah tersendiri dia. Kalau isim ya ada isim maksur, ada isim manqus. Istilahnya enggak boleh anu ya Ustaz. Iya, kalau untuk fi'il madhi dikatakan apa? Kalau untuk fi'il ada huruf ilat dikatakan fi'il naqis, ya. Oh iya, fi'il naqis. Iya, ada istilah masing-masing. Isim maksur. Iya, bukan isim, fi'il naqis. Fi'il naqis ya. Iya. Di akhir huruf ilatnya alif, ya. Iya. Taib alha sebagai apa di situ? Di situ sebagai fa'il. Fa'il, maaf. Ada fa'il dhamir ha itu. Ada. Ada. Safahu. Jadi ada fa'ilnya hu, bentuk hu fa'il. Dhamir apa itu? Dhamir rafa' kah? Ya, domir musatir, domir rafa, ya. Hu domir rafa. Oh, ya betul, domir rafa Ustaz. Domir rafa, domir rafa itu bukan hu, kan huwa, kan? Oh, apa sih namanya yang pengganti domir? Hanya itu subjek. Fa'il. Fa'ahullahu. Fa'il di sini mana? domir munfasil. Kayak apa? Mutasil. Domir mutasil. Domir mutasil. Domir mutasil untuk huwa enggak ada. Paling dia domir mustatir yang ada. Yang mutasil itu contohnya ta, darabtuma, darabtum, darabti, itu mutasil. Atau dia alif daraba, atau waw darabu, itu dhamir mutasil. Oh, kalau iya, untuk huwa, itu mustatir, enggak ada yang mutasil. Oh iya, ini berarti dhamir untuk huwa, Ustaz. Iya. Karena Allah kan, sallallahu. Ya, sebagai apa dhamir di sini? Sebagai fa'il. Apa arti syafahu? Sembuhkan, menyembuhkan. Dia menyembuhkan. Dia menyembuhkan. Siapa yang disembuhkan? Syafahu Allah. Yang disembuhkan itu Umar. Umar. Yang menyembuhkan Allah. Ya, kalau nyembuh Allah berarti Allah itu sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il. Terus kenapa hunya fa'il? Safa. Oh iya Ustaz. Ya, Safa itu Allahnya itu ada di dalam Safanya. Dia udah bermustatir. Allahnya ini maf'ul bih. Fa'il sudah ada, itu isim zahir, enggak ada dhamir mustatir situ lagi. Gimana isim Safa Allah ini? Ini memang aturannya syafahullahu karena ada isim dohir sesudah domir mutasyal. Nah ini itu fa'ilnya Allah. Iya. Bukan domir mustatir. Perhatikan ini. Syafahu. Ini maf'ul bih syafahullahu. Ini maf'ul bih muqaddam namanya. Maf'ul bih, maf'ulun bih muqaddam, didulukan dia. Yang hu itu ya Ustaz? Hu. Oh. Bukan lahu, hu. Iya, iya. Al-ha ini ada dhamir muttasil. Ini dhamir muttasil ini. Iya. Tapi dhamir nasab. Berarti pengganti dari Umar dong Ustaz ya? Pengganti apa? Pengganti dari Umar, Utsman. Memang enggak ada Umar di situ. Utsman. Iya. Anak di sini. Utsman. Taib. Syafahullah. Ini kan doa. Artinya semoga Allah menyembuhkannya. Nya siapa? Nya si Utsman. Iya betul. Iya. Ini objek ini bentuk dhamir muttasil. Ini dulukan. Kenapa dulukan? Kaedah. Ini wajib. Ini termasuk wajib dulukan maf'ul bi atas fa'il. Karena ada isim dhahir. Nah, kalau fa'ilnya isim ini fa'il. Jika fa'ilnya isim dhahir, sedangkan maf'ul bihnya ada bentuk dhamir, maka wajib mendulukan dhamir daripada fa'il. Iya, Ustaz, saya paham. Iya kan? Itu adalah maf'ul bih jadi. Iya. Asalkan gini, asalnya syafa, syafallahu kan, ini fa'il kan, so Allah menyembuhkan siapa? Iyahu, kan itu? Ya. Syafahullahu, syafallahu iyahu, kan itu susun aslinya. Fi'il, fa'il, objek. Iya. Iya kan? Fi'il, pelaku, objek. Semoga Allah menyembuhkan dia. Kan gitu ya. Nah ini bahasa ini dhaif, lughah dhaifah. Kenapa dhaifah? Selagi bisa pakai dhamir muttasil, jangan pakai dhamir munfasil. Ini munfasil ini. Ya. Paham? Ya. Apa dhamir muttasilnya? Hu. Ya. Itu laki-laki ini hu. Nah. Makanya hu-nya didahulukan. Di belakang. Iya. Ketika maf'ulnya dhamir, maka alifnya tidaklah alif begini. Alifnya alif panjang penulisannya. Nih. Ya. Baru masuk dhamir hu. Nah, jadi ini dia syafahullahu. Iya. Ya, Ustaz. Saya... Paham dah? Iya, udah berkali-kali dijelaskan tadi saya. Baik. Ya. Masya Allah. Syafahullah. Jadi sebetulnya syafa itu fi'il madhi, hu'nya itu maf'ul bih muqaddam. Dari Usman. Iya. Muqaddam. Karena setelahnya ada fa'il isim zahir. Iya. Oh, iya. Betul. Iya. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Ada yang saya ingin tanyakan. Baik, iya ya. Tadi itu saya ketinggalan sedikit. Tony ketika di Irop. Tini. Iya. Ketika di Irop, ya-nya bagaimana mulainya mengirobnya, Ustaz? Iya, yang mana? Ya-nya kan sudah dibuang ya. Tini, yang ini yang kedua. Yang ini kan? Warokatan. A'tini warokotan. A'tini warokotan. Iya. Iya, ya-nya itu yang... Warakatal ghiyab. A'tini ini kan? Iya. Baik. Yang ditanya apanya? Itu i'robnya yang... Ianya sudah dibuang. A'ta yu'ti. Iya. A'ta yu'ti. Iya betul. A'ta yu'ti. Anta tu'ti. Saya tulis kembali. Saya nggak lihat tu'ti ini ianya. Jadi fi'il amar itu kalau dia fi'il naqis, kalau fi'il manaqis tanda binanya dibuang huruf ilatnya, huruf ilatnya dibuang. Jadi begini nih, a'ti. Ya. Sudah paham ya? Iya. Tapi ini i'rabnya. I'rabnya begini. I'rabnya a'ti fi'lu amrin mabniun 'ala hadfi harfil illah. Al-hadfi harfi illah. Baik, saya tulislah sedikit. Iya. Tushahidin, lihat ya. Saya kebetulan enggak di depan TV, Ustaz. Depan TV? Enggak. Oh, enggak. Jadi a'ti apa? Fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Ini, a'ti. Jadi a'ti. A'ti fi'lu amrin. Ya. Jadi a'ti fi'lu amrin. Ya. Mabniyun. Ala hazfi harfil illati. Oh, mabniyun ala hazfi. Iya, hazfi harfil. Ala hazfi harfi illat. Iya, ala hazfi harfil. Hazfi membuang. Harfi illa huruf illat. Nah, wahuwa ay. Wahuwa liya, hurufnya ya dibuang. Iya. Huruf ya dibuang. Iya. Iya. Kena dia fi'il naqis. Iya. Ya, jadi kalau fi'il mu'tal akhir, ketika fi'il amarnya dibuang huruf illat. Ini. An-nun, nunul fi'il. Al-fa'il. Wa fa'ilu dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta. Jadi kalau sudah kita mi'rab apa fi'il, langsung di'rab fa'ilnya. Sudah? Ya. Jadi wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta. Kemudian an-nun, nunul wiqayah. Ya. Nunul wiqayah mabni al-kasri. La mahallalaha min al-i'rab. Enggak ada kedudukan jabatan kata mi'rab itu. Ya huruf. Al-ya Al-ya apa? Ya'ul mutakallim. Dhamirun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Iya. Atau maf'ul awal. Boleh. Nggak perlu pakai bih juga boleh. Fi mahalli nasbin maf'ul awal. Ya. Maf'ul pertama. Warakata maf'ulun thanin. Maf'ul tsanin. Ya, maf'ul tsanin marfu'un wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudaf al-ghiyabi mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Saya harus kerja keras. Kenapa? Ini ya selama ini yang paling lebih sulit dari yang lain. Iya. Saya kuasai ini. Ya, Rob yang seperti begini begini. Ya, sebetulnya Rob ini mudah, ya. Tidak susah. Yang penting pertama, kau kita kedudukan dalam kalimat. Kedudukan atau jabatan kata dalam kalimat. Kalau Arab sebetulnya itu juga. Yang penting dibiasakan aja, diulang-ulang. Iya. Ya, istilahnya sama aja, nanti fa'ilun marfu. Kadang-kadang muncul istilah baru itu lagi seperti itu. Berarti memang harus ditambah lagi. Sebetulnya bukan istilah baru, karena mungkin baru apa? Ketemu. Baru ketemu atau baru belajar. Iya. Iya, baik. Ustaz. Ya makanya perlu diulang-ulang ya. Iya, saya jadi Ustaz belajar lah. Taib, ya. Ahsan. Taib. Barakallahu fiik. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairah pada mu'anna. Dan semangat. Iya, jadi sebetulnya i'rab itu mudah ya. Penyebutan sama aja sebetulnya. Umpamanya kalau marfu. Marfu'un wa alamatu, kan itu juga marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, sekarang tanda rafa'nya apa? Karena harus kita ketahui ya. Kuasa kalau di isim mufrad tanda rafa'nya dhamma, kalau dia musanna alif, kalau dia jamak mutsakkar salim itu waw. Oh. Nah, kalau itu sudah kita tahu tinggal i'rabnya gampang. Kalau sebagai fa'il, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhammatun, dhamma karena isim mufrad, zahiratun nampak fi akhiri. Kalau jamak taksir juga fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhiri. Kalau jamak mutsakkar salim, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi alwaw. Nah. Niabatan ad-dhamma li'annahu jama' mutsakkar salim. Istilah itu juga sama fa'ilun marfu' maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi. Sama saja. Nah. Ya. Baik, jadi ada nama jabatan kedudukannya hukumnya saja. Iya, betul. Kemudian tandanya saja. Nah, itulah membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa selain Arab seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada juga mereka jabatan katakan cuma singkat kan. SPOK ya. Ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Baik keterangan waktu, keterangan tempat. Nah, subjek, predikat, selesai. Sementara di bahasa Arab itu lebih panjang atau lebih luas lagi. Kenapa? Karena ada hukum, ada harakat, ya kan? Itu yang membedakan. Ya, masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Demikian pendengar dan saudaraku semua ana dalam penguraian atau i'rab. Tidak lepas dari komponen yang pertama jabatan, kemudian hukumnya dan tanda. Tanda. Ya, tanda. Tiga poin itu mungkin bisa menjadi tanda sederhana dari penguraian atau i'rab dalam bahasa Arab. Baik. Tetap diulang kembali di merojahkan. Kita berikan kesempatan kembali di belakang mu'ana. Silakan di 021-823-6543 bagi pendengar dan pemirsa Roja TV, ikhwan dan akhwat. Kami persilahkan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Baik, ahlan, akhi. Naam, ahlan wa sahlan ya akhil kirim. Ahlan bikin ya, Ustaz. Tak coba dari Al-Mudarris Syafahullah, baca dari situ. Syafahullah ba'da tahsili asma'il ghaibina bi'a'tiha al-muraqiba fa'innahu yuriduha al-ana bi'amrin ma in yakun maktabuhu mughlaqan fasatajidahu fi maktabil fasataji a'id ulang kembali fasataji fasataji tahu kenapa disukunkan rub syarat adat jawab syarat jawab syarat mana fiil syaratnya in fiil syarat sataji fi'il syarat. Tajidu. Fi'il syarat. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Yakun. Ah, ya fi'il syarat itu adalah yang berdekat dengan adatu syartin yakun itu fi'il syarat. Jawab syaratnya mana? Tajidu. Ya, baik. Di situ masuk fa. Fa apa namanya? Ini mengulang kembali ini pelajaran ini. Jawab syarat mungkin ya. Ah? Jawab syarat. Faul jawab ya. Faul jawab. Jawab. Cuma pertanyaannya, kenapa disukunkan fasatajidhu? Kenapa disukunkan fasatajidhu? Karena ada fa, Ustaz. Fa. Karena ada fa. Bukankah fa itu masuk karena ada sin? Fa itu masuk karena ada sin. Fa itu masuk karena ada sin. Fa itu masuk karena ada sin. Iya kan? Ya. Masih ingat? Fa'u jawab itu masuk manakala manakala jawab syaratnya fi'il mudhari yang dimasuki oleh sin harfu tanfis satu. Ya. Maka itu fi'il mudhari-nya tidak majzum. Iya, karena sudah masuk sin. Fasatajiduhu. Bukan fasatajidhu. Fasatajidhu. Karena fi'il mudhari-nya dimasuk oleh sin. Karena fi'il mudhari-nya dimasuk oleh sin. Nah, kalau sudah sin masuk, maka harus pakai fa. Itu. Yang kedua, fa'ul jawab masuk manakala jawab syaratnya fi'il amar. Itu harus diingat kembali. Kemudian apa lagi? Apalagi fa'ul jawab itu masuk apabila jawab syaratnya apa? Jawab syaratnya fi'il fi'il nakis itu laisa. Masuk laisa. Makanya fa'laisa. Iya. Paham ini? Atau dia masuk fi'ilnya nahi. Nada nafi fala. Kemudian kalau dia jawab syaratnya pakai apa? Jumlah ismiyah harus juga masuk fa. Sama. Iya. Itu harus diulang kembali ya. Diulang kembali tentang masalah syartiyah ini. Tentang masalah fa. Jadi fasatajiduhu. Jadi itu tidak majzum. Kerana fi'il jawab syaratnya sudah dimasuki oleh apa? Sin dan fa. Iya. Saya ulang kembali. In yakun maktabuhu mu'laqan fasatajiduhu fasatajiduhu fi maktabil musyrifi ala nasyatif saqafi saqafiyyi. Iya. Yaitu ya'un nisbah. Baik. Coba lihat aktihal muraqibah. Hadis itu sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Al-muraqibah? Maf'ul bi. Al-muraqibah? Maf'ul bi juga, Ustaz. Maf'ul bi. Man? Awal. Maf'ul awal yang mana? Maf'ul saninya mana? Maf'ul bi sani. Maf'ul bi sani. Al-muraqibah maf'ul bi awal. Yakin? Kenapa? Kenapa enggak ha itu maf'ul bi awal? Al-muraqibah maf'ul bi sani. Bukan Ustaz, yang ha. Iya. Misani. Betul. Asalnya apa? A'til muraqiba. Ha. A'til muraqiba waraqata. Ha itu masukkan waraqah kan? Ya. Iya. Asal coba a'til muraqiba waraqatal ghiyab. Nah, kemudian waraqahnya diganti dengan dhamir itu ha. Jadi a'tiha. Nah, ketika dhamirnya maf'ulnya bentuk dhamir muttasil, maka dulukan dia. Jadi ini maf'ul bisani muqaddam. Betul. Al-muraqibah maf'ul bi yang kedua. Kena ha ini itu yang diberikan. Al-muraqibah adalah yang diberikan. Orang yang diberikan itu maf'ul pertama. Sesuatu yang diberikan itu maf'ul bi yang kedua. Jayid. Fa innahu yuriduhu al-an li amrin ma. Amrin ma nanti ada kaidahnya akan dibahas ya. In yakun maktubu mughlaqan. Tayib, mana mughlaqan jadi apa di sini? Khabar. Khabar apa? Kana. Khabar yakun ya daripada kana yakun. Ya, maktabuhu isim yakun. Tayib, pertanyaannya kemana waw daripada kana yakunu? Mahdhuf. طيب محذوف أو حذفت لماذا حذفت؟ أنا ada in ada tusati jazm. Yang menjazam yang jazam itu tanda jazamnya dibuang huruf waw. Yang karena dua sukun Ustaz. Maksudnya asalnya yakunu. Yakunu. Ya, terus waw-nya dibuang. Kenapa dibuang? Waw-nya dibuang. Karena huruf illah. Hah? Huruf illah. Huruf illah. Jadi waw itu dibuang lil tiq. Ijabnya lil tiqa usakinain. Ijabnya lil tiqa usakinain. Nah, itu jawabannya. Nah, itu jawabannya. Paham? Iya. Liltiqa'u sakin, bertemu dua sukun. Sukun pertama adalah waw. Yang kedua adalah nunnya sukun karena tanda jazam dimasuk oleh in. Jadi waw itu dibuang bukan karena in, tidak. Jadi waw dibuang karena liltiqa'u sakinain. Iya. Jadi nun itu yang dia sukun karena in. Jadi in yakun, kan gitu, dibuang waw jadi in yakun. Dibuang waw jadi in yakun. Fi'il syarat ya. Taib fasatajiduhu fi maktabil musyrifi ala nasyatus saqafiyyi. Terus baca selanjutnya. Yakhruju ya'qubu wa ba'da hunayhatin yaftahul baba syabun wa yaqifu ladaihi. Taib syabun jadi apa? Mubtada. Mubtada. Mu'akhar. Mubtada mu'akhar. Mana khabarnya? Mubtada mu'akhar. Mana khabarnya? Mubtada mu'akhar. Mana khabarnya? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Yaftahu. Yas? Yaftahul baba. Yaftahul baba. Taib mana fa'il yaftah? Yaftahul baba. Taib mana fa'il syabun fa'il. Itu bukan mubtada mu'akhar, berarti fa'il. Ya sahih. Nah, itu berarti kan, jadi syabun itu ada fa'il. Fa'il pada yaftah. Bukan mubtada mu'akhar. Al-babatu maf'ul bih muqaddam mansub. Syabunnya itu adalah fa'il. Ya, mu'akhar marfu. Taib, wa yaqifu ladaihi. Jayid. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Abu Salma di Sambas. Ada mulahadhah. Iya, memang harus apa? Harus jeli melihat suatu kalimat ya. Iya, betul. Baik, kita berikan kesempatan kembali, masih tersisa 5 menit insyaAllah untuk interaksi kami bersama Anda. Bagi Anda yang mungkin belum sempat terhubung, kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Masih di pelajaran ke-17 terkait dengan kaidah-kaidah di dalam nas, kita coba uraikan secara perlahan. Kami terima telepon selanjutnya. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan. Naam, Ustaz. Ahlan ya, akhi. Di Bandung ya. Ahlan, baik. Baik. Baik. Ahlan wa sahlan ya, Abi Irfan. Baik. Coba baca, ikra. Dari kata asyab. Dari kata asyabu. Asyab. Asyab. Naam. Ba'da tahiyyati. Oh, di bawahnya saja. Iya. Ba'da tahiyyati. Atas mahuli bidukhuli ya fadilata syaikh ba'da rabbit tahiyyat ahlan wa sahlan wa marhaban. Iya. Dukhul wa aglikil baba yabdu annaka talibun jadidun. Mas buka wa min aina anta. Taib, taib. Iya. Yang ingin saya tanya ini pelajaran-pelajaran lama ini, yaitu di jilid pertama barangkali ini. Taib, saya bertanya, annaka, kenapa hamzah anna itu maftuha? Ya mana? Yabdu annaka talibun jadidun. Yabdu annaka talibun jadidun. Iya. Karena dia di tengah-tengah, Ustaz. Di tengah-tengah? Iya. Di tengah-tengah apa? Yabdu annaka. Iya dia. Kiranya. Kenapa enggak inna? Yabdu innaka. Qalibun jadid. Yabdu. Karena di sini taraf sebagai maf'ulun bih, jadi enggak mungkin inna. Kalau inna sebagai sebagai mutada mungkin inna. Sebagai maf'ul bih. Iya. Memang badai yabdu itu butuh maf'ul bih. Oh, ini setelah lazim. Apa arti badai yabdu? Zahara yadhharu. Nampaknya. Nampak, ya. Terlihat. Terlihat. Ya. Ya. Masih ingat pelajarannya? Masih ingat pelajarannya. Lupa lagi, Ustaz. Lupa, ya. Ya. Taib, anna, hamzah anna maftuha itu, manakala dia menempati tempat maf'ul bi, satu. Yang kedua, menempati tempat maf'il. Fa'il. Anna ambil contoh satu, ya. Ya surruni annaka najihun. Ya surruni annaka najihun. Nah. Anna wasmiyah wa khabar itu sebagai apa? Nempat sebagai apa? Fa'il. Ya surruni. Sarra yasur kan butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Enggak mungkin ya. Ya ini ada yang mutakallim. Dia sebagai apa? Objek. Yasurruni annaka najihun. Ini annaka najihun. Nah inilah anna ismu wa khabar, ya. Ini menempati tempat fa'il. Sebagai fa'il pada yasurru. Makanya hamzanya apa? Fathah. Asma yasurruni annaka najih, ay yasurruni najahuka. Nah. Itu takwil masdarnya. Nah, yasurruni annaka najih, ay yasurruni annaka yasurruni najahuka. Nah, sekarang maf'ul bih. Araftu. Saya tahu annaka maridun. Saya tahu bahwa kamu sakit. Araftu annaka maridun. Nah, ini juga dibaca anna. Kenapa? Anna wasmiyah wa khabar. Ya, ini posisinya sebagai apa nih? Maf'ulun bi. Kena maf'ul bi, kena arafa itu butuh apa? Objek. Butuh objek. Sedangkan tunya ini fa'il. Ini fa'il. Iya kan? Araftu. Mana objek ini dia? Anna kan marid. Ay? Araftu annaka marid, ay araftu maradaka. Oh, maaf. Ya. Nah, ini harus diingat kembali, manakala apa, anna wasmiyah itu sebagai apa, menempat tempat fa'il, maka annanya maftuha. Hamzah maftuha. Demikian juga, kalau dia menempat sebagai maf'ul bi, maka dia apa, hamzah maftuha. Demikian juga kalau dimasuki oleh huruf jar, ya kan? Min annaka. Min annaka. Min annahu. Mesti anna. Nah, kalau di sini apa? Yabdu annaka. Jadi dia sebagai apa? Ya, sebagai fa'il saja. Fa'il ya. Yabdu annaka, baca tadi, yabdu annaka talibun jadidun. Jadi anna wasmi dan serta khabar itu adalah sebagai fa'il daripada yabdu. Oh, maaf. Iya. Masyaallah. Nah, coba ulang kembali ya. Taib, jazakallah khairan, kena waktu juga kita, apa, terbatas. Ya, insyaallah pekan depan kita murajaah kembali. Sekali ya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Abu Irfan di Bandung. Barakallahu fikum. Ya. Dan nah, coba ya diulang kembali nafsa. Masalah anna itu. Nafsa. Kalau tidak salah jilid pertama ya. Nafsa. Itu sudah pelajaran jauh sekali ya, sudah lama itu. Ulang kembali lah malah anna. Ya. Baik pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian apa yang disampaikan Ustaz untuk memurajaahkan kembali dan kita akan angkat beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, makna yabdu dalam terjemahan bahasa Indonesia bagaimana Ustaz? Terlihat. Yabdu annaka marid, terlihat Anda sakit ya. Nampaknya, terlihatnya ya. Kalau untuk bahasa translate yang bagus ya, ya kembali kepada bahasa translate-nya ya, kira-kira bahasa yang familiar atau yang sering digunakan apa? Nampaknya atau terlihatnya, silakan ajalah. Yabdu annaka marid, terlihatnya Anda sakit atau nampaknya Anda sakit. Kami angkat kembali terkait dengan pertanyaan mufradat maraqib, apakah sama dengan mufattis Ustaz? Mufattis itu yang tukang meriksa. Kalau maraqib itu adalah orang yang apa? Ini sebagai apa? Ya umpamanya pengawas. Ada pengawas ya, maraqib juga pengawas ya. Betul. Sekembal khair, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. An-nashat al-thaqafi. An-nashat al-thaqafi. Dua kalimat ini bagaimana makna Ustaz? An-nashat kegiatan al-thaqafiyah keilmuan. Thaqafah. Thaqafah itu karena ada apa? Pengetahuannya. Jadi thaqafah itu pengetahuan. Jadi pengetahuannya ini apa? Luas ya. Ya. Jadi an-nashat al-thaqafi, nashat itu kegiatan yang sifatnya apa? Pengetahuan. Nah. Ya. Itu ada nanti an-nashat riyadhi. Ya, kegiatan olahraga. An-nashat al-thaqafi. Jadi kegiatan yang sifatnya apa? Ilmu pengetahuan. Kemudian satu lagi, atfi'il anwara. Apa makna atfi dan dari fi'il fi'il madhi? Atfa'a, atfa'a, yutfi'u, padamkan, matikan bahasa kita ya. Atfi'il anwara, matikan lampu. Anwar itu maksud nur, jamannya anwar. Maksud nur itu apa? Lampu. Lampu. Iya. Disebutkan apa? Cahaya, nur, tapi maksudnya apa? Lampu. Nah. Itu biasa dalam bahasa Arab. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz, dan demikian sebagai ikhtitam silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khair jaza atas keikutsertaan antum dalam kajian ini. Ya, murah-murah apa? Murajaahlah selalu dalam pelajaran ini agar senantiasa ingat materi yang sudah kita pelajari. Baik, kita akhiri dengan doa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi